Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih alladzi afadu alayna sawabigha ni'amih azharal haqqa famaha annal badila bitamami adlih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa sayyidina maulana Muhammadin alladzi nasharatina ala jam'il khalqi ajman wa araba muayyadan bil mu'jizati minallah wa minhal qur'anu ta'idan tamma wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah kula saha panjenengan sedaya saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan menika. Mandar muga kepanggihan kula saha panjenengan sedaya tatoso kepanggihan ingkang membawa manfaat kangge kehidupan kita sedaya mulai saking donya ngantos datang alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pada pengajian yang lalu kula kali panjenengan sampun diperingati untuk selalu bersyukur demi tercapainya nikmat itu dengan langgeng dan tidak pernah hilang dari genggaman kita. Kula kali sampean nang Gusti Allah dipun kengken syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Samenika kula kali panjenengan tutuk dateng kitab Hikam nomor 51. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawama isaatika ma'ahu. Khaf wa tiyasira min wujudi ihsanihi, saking anane agawe bagusi Allah. Ilaika maring sira wa dawama isaatika, sertane kaelekan sira kabeh. Ma'ahu sertane Allah, ai ma'adawami isaatika, tegese sertane tetepe kaelekan sira mau sertane Allah. Ai mukhalafatika, tegese oleh sira nulayani lahu maring Allah. Wati ayakuna engyento ono opo dhalika mungkunu-mungkunu wujudul ihsan ma'a isa'ah ma'al isa'ah ono iku istidrojan dadi pengeluluh, ay tadrijan tegesi dadi pengeluluh laka maring siro syai'an kelawan sedidik, fasya'an nuli kelawan sedidik maning. Atta yakhudha inggona trapi soballah ka ing siro baktatan kelawan ngegetakan. Dawone kiai musunib, khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawama isaatika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrojan. Takutlah kepada Allah, takutlah terjadi yang namanya istidroj apabila kita menerima perbuatan Allah, perlakuan Allah kepada kita yang baik padahal kita masih tetap dalam melakukan kemaksiatan. Lawong awak iki doyan ngelakoni dosa nang Gusti Allah, kok dikei rizki sing lancar. Lawong awak iki kelakuane ndak ana sing bener menggone syariat, kok sik dikei nikmat sembarang nang Gusti Allah. Kita harus curiga keadaan sing koyok ngeten iki apakah bukan merupakan pengeluluh utawa istidraj saking ngarsane Gusti Allah. Dadi lek sampean pancene kelakuane nang Gusti Allah iku elek, kok sik dikei kebagusan ae karo Gusti Allah, kok sik dikei kenikmatan ae karo Gusti Allah. Situasi yang seperti ini mengharuskan kita curiga apakah ini bukan merupakan pengeluluh saking Gusti Allah. Kok cara tiyang njaluk mangan badok-badoken ngoten, kok cara tiyang Jawa niku munine koyo ngoten. Lah kita mestinya harus curiga ke situ. Harus hati-hati. Curiga sampean lek Gusti Allah iku nglakoni apik nang sampean padahal sampean nglakoni elek nang Gusti Allah. Coro akal menungso, tidak mungkin kita akan menerima gaji kalau kita menyerakiti juragan. Tidak mungkin kita akan mendapat bayaran kalau kita tidak kerja. Justru kita mengolok-olok melanggar perintahnya jerakan, kan dah enak. Maknane ngeten, lek kula ambek sampean iku oleh kenikmatan saking ngarsane Gusti Allah, supaya tekani kenikmatan iki bukan merupakan istidraj, monggo sing apik nang Gusti Allah. Ngoten lho karepe. Dadi wong kok ndak ono curigae blas ngisaken sampean. Awak iki ndak tau sembahyang dhuhur, ndak tau sembahyang asar, ribut ono di pasar. Lah iya, dagangan iki kok sik dikae lancar nang Gusti Allah. Lulek lancar, padahal sampean ngelakoni maksiat nang Gusti Allah, iku sampean kudu cemburu, curiga. Apakah itu bukan merupakan pengeluluh? Pengeluluh iku dijulek-julek nang sisan nang Gusti Allah, dikek-kek nang sisan nang Gusti Allah supaya besok wonten di akhirat kenikmatane ilang. Dadi lek kula mbek sampean kuatir iku termasuk pengeluluh, ya monggo kula mbek sampean iki lek pancene ngerasa nikmat kenikmatan teko saking Gusti Allah, kula ambek sampean nek iso, nggih nek iso ojo melanggar nang perintahe Gusti Allah nek iso. Nek sing ndak iso ayo, mun jenenge pun ndak iso, ya sak karepe sampean. Lek wis itu merupakan istidrot, jangan-jangan nanti kula ambek sampean kok dijrek nang Gusti Allah. Kate diazab sing sak temen-temene nang Gusti Allah. Jangan-jangan akan terjadi seperti itu. Ngoten. Wa hadza utawi iki dawu khauf min wujudi ihsanihi ilaika. Khauf niku fi'il amar. Fi'il amar saking fi'il madi khofa ya khofu khofan. Khauf dan dadi krana ain fi'il ndek fi'il mudhari' niku diwaca fathah, maka ketika ada di fi'il amarnya juga dibaca fathah. Khofa ya khofu. Oh, bukan fi'il, bukan ain fi'il tapi fa' fi'ilnya. Khofa ya khofu, qala ya qulu kul. Tunggal niku. Khofa ya khofu khof. Wa hadza utawi iki qaulu khof min wujudi ihsani ilaika iku jawabu su'alin. Jawabane pitakonan. Nasyi'in kang cukul apa su'al mimma saking kalimat qablahu kang tetep ing dalem sadurunge hadza hasiluhu utawi hasile jawab iku ana naro kathiran minan nas la yashkurun ni'ama wala tazul wala tazulu an ana sak temene kita naro iku ningali sapa kita kathiran ing wong kang akeh minan nasi saking menungso la yashkuru kang ora nyukuri sapa kathir an ni'ama ing biro-biro kenikmatan salawes dak nyukuri wala tazulu lan ora gelem ilang apa ni'am anhu saking kathir. Fa ajaba mongko nulin jawab sapa musannib bi anna dzalika kelawan sak temene mongko nunggun ni'am iku rupa makana terkadang ono apa dzalik istidrajan iku dadi pengeluluh wa makron lan sandupaya minallahi saking Gusti Allah bihi kelawan kathir. Dadi dawuh niki musannif khauf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawama. Niku diwaca wa dawama niku tandane waune niku waune wau ma'iyah. Jadi lafadz dawama niku dadi maf'ul ma'ah. Yunsabu talil wawi maf'ulan ma'ah. Ngaten. Dadi niki termasuk maf'ul ma'ah, dadi wacanane diwaca wa dawama isaatika. Koyok-koyok merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan yang timbul sebelumnya. Modele koyok tiang ngomongin, aku lho saiki ki ndelok akeh-akeh wong sing soge ku justru teko wong nakal. Nyaluk pangkat ditekani nang Gusti Allah wong nakal-nakal. Lek wong sing api-api ndak ana sing berhasil. Justru sing bosok-bosok niku kadang-kadang dadi wong pangkat. Sing ajur-ajur akhlak ini ku sing dadi wong pangkat, yang menggunakan cara tanpa mengenal halal, tanpa mengenal haram, dihantam semuanya sama, iku kadang-kadang sing akeh dimulyakno wong. Lu oleh dimulyakno wong kelawan model koyok ngene iki apa dudu istidraj jenenge? Wong jelas wong jahat. Kelakuan ini ku menyalahi syariat. Kelakuan ini ku ndak bener cara hukum. Menungso dia adalah dil digonang alor digong itul kangi sebuah kepentingan. Wong ngono iku kok sik dihormati. kenapa kok masih dihormati? Jawabannya, apakah tidak mungkin penghormatan yang dihenturkan oleh orang-orang kepada orang yang jahat seperti itu adalah merupakan istidraj? Entek nawes kondek dunia kita hormati kon menungso-menungso ben ngambung tanganmu kabeh, kon dipeloni wong, kon merintah barang maksiat ya dikatoni wong, kon merintah perkara sing melanggar nang merintah Gusti Allah ya sing melok. Entek nawes saiki penghormatan kuwi kono ndek dunia, awas kon besok ono di akhirat tak entek no kon. Nun sewu, kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Dalam hati kita tuh sering tanya, wong kafir, lah iya wong kafir, wong barangan urip nek donya dhek niku ndak nyembah Gusti Allah, dhek niku mboten sembahyang limang waktu, malah wong poso niku diarani edan mulai meteng-meteng no, apa ngeluwe-ngeluwe no wetenge. Lha wong ngoten niku lho nyambut gawe niku sukses, tokone bek, pabrike yo akeh, duwe enggak akeh. Ini adalah sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan ini harus kita jawab. Jawabannya, apakah tidak mungkin itu merupakan istidrat saking ngarsane Gusti Allah. Sementara wong Islam sing sembayange khusyuk. Aja sampe katene duwe toko siji, tuku sepeda motor terus sik ngredit, kadang-kadang kreditane macet. Lah wong sing tambeng-tambeng justru nang Gusti Allah diparingi gampang rezekine, diparingi jembar rezekine. Ngalor ngidul disenengi wong sing pedomane jaren dianggap maro'ahul muslimuna hasanan fawa hasanun, padahal kelakuannya ku nyalai syariat, nyoto-nyoto keliru mengguni syariat. Ini perlu dijawab. Jawabannya, apakah itu bukan termasuk istijraj? Milo saking menika kula kali panjenengan mandar muga dislametaken den Gusti Allah menjadi orang atau menjadi golongan manusia yang terkena luluan atau istijraj saking ngarsane Gusti Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Qala ta'ala dawsaba Allah ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, bakal ngeluluh ingsun hum ing kufar. Aina drijuhum tegese ngeluluh sapa ingsun hum ing kufar. Idzalika ing dalem mengkono-mengkono wujudul ihsan ma'adawamil isa'ah syai'an kelawan sedidik, fasya'an nuli kelawan sedidik, hatta na'khudha hingga natrapi sapa ingsun hum ing kufar, baghtatan kelawan ngegetaken min haitsula ya'lamuna saking dinggon orah ngerti sapa kufar, annau ing sak temeni dzalik istidrajun iku pengluluwa makrun lan sandupoyo. Jangan-jangan pemberian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan istidraj atau merupakan sandupoyo. Sandupoyo niku ngeten. Bah nek wis wong iki tambeng tak kei dhuwit sing akeh mesisan cek ne doyan nun sewu, doyan nyenuk paman. Doyan tuku togel, doyan nyogok, tak kei dhuwit niku biar banyak kesempatan untuk melakukan maksiat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Iki wong iki perbuatane seneng mateni wong. Ya wis, tak kei bondok nang aku supaya tambah cakang lek ngongkon pembunuh bayaran, menjadi pembunuh berdarah dingin biar profesinya makin besar, biar makin ditakuti oleh manusia. Tak kei dunyo sing pencake, tak kei pencak sing pinter dibaco ndak makan. Padahal wong ahli jaruk, wong ahli ngombe, tiang nakal, uang tidak patek gati nang ulama dibacok kok tidak makan. Ini sebuah pertanyaan. Jawabannya, apakah itu bukan merupakan istidrat saking ngarsane Gusti Allah? Jawabannya, mungkin dong, mungkin itu termasuk istidrat. Jadi intine kula mbek panjenengan lek ngeroso oleh nikmat saking Gusti Allah, mandar muga kula kali panjenengan iki tergolong orang yang tidak mendapatkan istidraj atau pengelulu saking ngarsane Gusti Allah. Lek kadung oleh istidraj pengelulu, aduh belain belain saestu. Jangan-jangan kula mbek sampean nang Gusti Allah dipanjangno jabatane hanya untuk ngesu nyuwenno kula sampean besok di neraka. Jangan-jangan kita niki ditambahi donya nang Gusti Allah sing pun dimodali donya ini merupakan makrum minallah, merupakan tip, artinya bukan tipu daya lek Gusti Allah nggih, tapi merupakan sandupoyo sing dadekno kula mbek sampean iki tambah akeh dunyane tambah ake maksiate nang Gusti Allah. Jadi ojo ojo kesenengan lek sampean dikai dunyo ake, hati-hati. Khawatir dengan dunyo yang kita terima saking ngarsane Gusti Allah ini, justru itulah yang menjadikan kita makin lama-lama nanti wonten di neraka ni Gusti Allah. Bahaya niku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Fa idza rakanu ai annahu istradun la yashuruna bidzalika. Lek wis dikai azab koyo ngoten niku ndak kroso nang Gusti Allah. Biyen sik dadine koli sampean duh ngipik-mipik nglumpukno dhuwit kepengin tuku sepeda motor, kepengin tuku becak, kepengin iso gawe omah gedhek, barang wis dadi jeragan nang Gusti Allah dikai dhuwit akeh lali. Kadang duit sing akeh niku digawe penggawean-penggawean sing langgar perintah Gusti Allah. Lho ini adalah merupakan tipu, merupakan makrum min Allah, merupakan istidraj. Lek Allah niku mboten nipu daya, mboten nggih. Cuma Allah memberikan harta ini cek ni sampean iku tambah cakang nglakoni maksiat. Nauzubillah tsumma nauzubillah mandar muga kula kali sampean nang Gusti Allah mboten didadekno wong sing kaya ngoten. Lah kula mbek sampean ndak ngeroso. Lek nang Gusti Allah dikei donya iku tujuane supaya tambah cakang nglakoni maksiat. Ndak ngeroso. Dikei pangkat cekne tambah leluasa lek ngentekno duwe negara. Dikei kekuatan, dikai pinter pencak, jadi tambah cakang lek ngepuk uang, jadi pembunuh bayaran. Dikai toko nundik pasar, jadi gampang berjualan dengan cara yang melanggar perintah Gusti Allah. Macam-macam itu adalah merupakan istidrat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan mengistidrat kepada orang-orang kafir di mana orang kafir itu tidak sadar kalau itu adalah merupakan istidrat saking ngarsane Gusti Allah. Sungguh sangat rugi kula kali panjenengan lek masuk wonten ndek golongane tiyang sing kaya ngeten niki wae. Li annahu krana sak temene Allah iku yakhudhu nandangi sapa Allah, natrapi sapa Allah ing kufar baghtatan hale ngegetaken utawa baghtatan kelawan ngegetaken wakilalan den ucapaken apa numidduhum bantu ingsun. Ingsun Allah niki. Hum ing kufar bin ni'ami kelawan piro-piro kenikmatan wanunsihim lan ngelalekaken sapa ingsun hum ing kufar asyukra ing nyukuri alaya ing ngatasi ni'am. Nang Gusti Allah diparingi tambahan nikmati terus, diparingi makin kuat kekuatannya ditambahi nang Gusti Allah. Kaya dene wong-wong Amerika niku Masya Allah niku nang Allah makin lama kekuatannya ditambah. Jangan-jangan memang kekuatannya itu diletakkan oleh Allah agar mereka itu makin banyak berbuat dosa datang ngarsane Gusti Allah. Golongan sing kuat, jangan-jangan diperbanyak golongannya, ditambahi konco-konconi supaya tambah leluasa lek ngelakoni maksiat nang Gusti Allah. Kita harus curiga, kudu ngati-ngati. Kula ambek sampean nang Gusti Allah ditambahi kenikmatan supaya kula ambek sampean tambah iso lek ngici-ngici nang musuh dan seterusnya. Nikmat-nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita satu yang dijadikan momok kepada kita ngene iku kula ambek sampean dilalekno untuk bersyukur datang ngarsane Gusti Allah. Dikei nikmat tapi dilalekno syukur, niki paling berbahaya niki. Mila kula ambek sampean lek nang Allah Subhanahu wa taala diparingi nikmat, semoga kita tidak dijadikan orang yang lupa untuk bersyukur kepadanya. Itu sangat bahaya. Niki golongan itu kok istidraj niki. Nang Allah dikai kuat sikile. Waduh, lek ana kemaksiatan jane banter lek melaku. Cangkem nang Allah dikai fasih lek ngomong. Apa perlune? Nang Allah sengaja diberi seperti itu tujuane lek pisuan jane tambah seger. Uta edi paringi main nang Gusti Allah lek ngitung katene tuku nomor cene enak. Kula mek sampean kudu curiga aja, mencurigai diri sendiri adalah perbuatan yang sangat terpuji. Ojo terlalu percaya nang awake dhewe niki, Pak. Nek sampean kepercaya nang awake dhewe akhire sampean ndak gelem disalahno wong. Lan wong sing mboten gelem disalahno nang wong liya itu adalah merupakan sak elek-eleke menungso. Nemen eleke. Fa idza rakanu mongko arikalane condong sapa kufar ilan ni'ami maring biro-biro kenikmatan wa ujibu lanten aling-alingi sapa kufar anil munimi saking zat kang paring kenikmatan ukhidhu mongko den tatrapi sapa kufar. Jangan-jangan kula mbek sampean begitu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikai dunya nang Allah Subhanahu wa taala, dikai pangkat nang Gusti Allah, kula mbek sampean terlalu cinta kepada dunianya, terlalu seneng nang dunyane, terlalu seneng nang pangkate, terlalu seneng disanjung orang, terlalu bahagia dimulyakno wong, wedinane wong menghormati, akhirnya awake berusaha bagaimana sekiranya orang itu menghormati dirinya. Lek wis ngeten kula mbek sampean iki dilalekno nang Gusti Allah. Ndak eling wisan nang Gusti Allah, eling-eling nang menungso tok. Sing ngejak iko supaya seneng nang aku, sing ngejak iko supaya seneng nang aku, sing ngejak iko supaya seneng nang aku. Dan seterusnya das. Lek wis koyo ngeten kula mbek sampean lali nang Gusti Allah. Pada saat lali nang Gusti Allah niki kula mbek sampean ditatrapi. Kulo ambek sampean diazab nang Gusti Allah mergo kulo sampean lali nang Allah. Wong lali nang Gusti Allah, Allah ya lali nang sampean. Ditatrapi nang Gusti Allah ndak ditulungi, ditatrapi nang Gusti Allah dijarno sak mlaku-mlakune. Kan berbahaya kulo alik panjenengan. Wakilalan den ucapaken apa kulama ahdasu kapan-kapan nganyar-nganyari sapa kufar. Khotiatan ing kaluputan jadadna mongko nganyar-nganyari ingsun lahum maring kufar nikmatan ing kenikmatan wa ansaina lan nglalekaken sapa ingsun ing kufar al istighfaro ing jaluk sepuro mintil kal khotiati saking mengkono-mengkono keluputan. Bahkan banyak orang mengatakan orang-orang kafir makin punya tujuan untuk menghancurkan Islam, justru nang Allah makin diberi kelengkapan dalam usahanya. Wong sing nemen oleh ngenyek nang Islam nang Gusti Allah malah dibantu, dunyane dikeki lancar, persenjataane makin lengkap, peralatan perangnya makin canggih, kekuatannya juga makin kuat, negara-negara liya sing melok juga makin banyak. Lho koyo ngoten niku? Nggih nun sewu. Ini adalah kehendak Allah. Jadi mereka makin punya tujuan untuk berbuat jelek, makin ditambahi sarananya nang Gusti Allah. Kaya wong nakal, makin awak ini ku makin jahat, anak buah tambah ake. Makin punya keinginan untuk berbuat jahat, orang-orang yang membantu juga makin banyak. Tapi bagi orang yang punya niatan baik, kadang-kadang justru di teman-temannya itu gak ada sing arep. Akhirnya dia putus asa akan berjuang. Lek wis katene berjuang putus asa, sopo sing katene nyekel agama Islam. Milo den aturakan saya ti zamanun, bakal teko zaman sing dik pundi wong sing tetanggenan karo agama niku koyok dene wong sing nyekel mawa. Mawa cilik niku lek dicekel panas, diculno mati. Zaman yang seperti ini akan datang kepada kita. Zaman sing koyok ngeten bakal dugi dateng kula panjenengan sedoyo. Lek wis teko nang kula sampean, sangat berbahaya nang kula sampean sedoyo. Lek sing apik ndak nemu kanca, krana panjenengan nang Gusti Allah di mesti sana wis kontok ae sing apik. Tak antekno dosamu, tak kei susah kon. Nak kata ngoten para rawu, wong lek kadung susah masalah, utange ndak lunas-lunas. Sik ketimpalan masalah keluarga, bojone kereng, anake katene minggat. Nandur pari ndek sawah, parine kena penyakit, terus muter-muter coba saking Gusti Allah niku. Dadi niki nikmat saking Gusti Allah tambah dintekno sing tujuane sampean niku ganjaran cek tambah gede. Lah uang sing nakal nang Gusti Allah tambah ditambahi. Arek iki nakal arek. Tambang wis takekane donya nang. Cek tambah cakang lek maksiat. Arek iki seneng rampok. Arek iki seneng gelut, arek iki seneng mateni wong, tak tambahi nang kekuatane. Tak tambahi koncone sing melokno nimburine dadi anak buahe. Akale tambah tak petengno. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan mengistidraj mereka yang berbuat maksiat kepada Allah dalam keadaan mereka itu tidak tahu lek niku adalah perbuatan melanggar perintah Gusti Allah. Niku lambe sampean lek nang Gusti Allah dicoba, kadhe kenikmatane gede. Mesthi niku lambe sampean niku kudu bunga. Tambah dintekno nikmate nang Gusti Allah, mungkin nikmat ini akan diambil saking kula panjenengan saya ana ndek donya, kate dilebokno nang ana ndek swarga kula sampean. Akhire besok ana ndek swarga kenikmatan kula sampean bertambah. Tapi lek kula ambek sampean kudu tambahi terus nikmat nang Gusti Allah nek dunyo, kita harus curiga. Apa kenikmatan sing dikekno nang kula sampean ana nek dunyo ini bukan sebagian daripada kenikmatan sing ono di swarga. Lah niki kula mbek sampean kudu curiga. Kudu ngati-ngati. Bab jelas nggih, jelas kenikmatan yang kita terima, kenikmatan yang kita rasakan wonten di donya ini adalah jelas merupakan bagian daripada kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti wonten di swargane. Tidak sampai nang Gusti Allah ditambahi tok susah, berarti sampean besok dijekik nikmati. Kadhe dijekik diseke ono di swarga, di swarga sampean besok buat nikmati. Lek sampean ono di dunia iki ditambahi nikmati, jangan-jangan nikmat ini diambilkan dari swarga. Sehingga kenikmatan kita nanti di swarga niku akan berkurang. Lek dikai coba nang Gusti Allah mungkin cobaan ini adalah merupakan tambahan nikmat mungkin ono di swarga. Tapi nuwun sewu, terus terang hati kita akan menjadi seperti ini bukan hal yang gampang. Sangat sulit sekali. Meluarat menjadi wong Jawa niku meluarat. Tutup mek melarat, meluarat. Wangil, sangat angil. Mila saking menika mandar muka kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang sadar akan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kenikmatan itu jelas datangnya dari swarga, maka dari itu ketika kenikmatan itu kita terima wonten di dunia, yang jelas kenikmatan di akhirat engko akan dikurangi. Tapi lek sampean di dunia niku dikei coba nang Gusti Allah, yakin pasti ini adalah bagian azab sing ono di akhirat dikei nang sampean ono di dunia. Lek sampean diazab nang Gusti Allah nang di dunia, dikei loro di ono dokter, ono obat, ono pil iso suntik, iso jamu, iso pijet sampean. Untung sampean nang Gusti Allah iku didadekno lara ono di dunya. Untung sampean iku didadekno wong melarat ono di dunya. Lek sampean iku dadi wong melarat wonten di dunya, sampean iku dadi wong lara ono di dunya, dadi tiyang gering ono di dunya, kula yakin besok di akhirat panjenengan bakal menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sehat, jadi orang yang selalu menerima kenikmatan ono di swarga. Pasti niku. Tapi ngoten niku lek sabar. Lek sampean ndak sabar wong grendul terus dari Gusti Allah kon niku lek. Tak kei jopo grendul terus urung wis. Nah tak kekno besok di akhirat. Lek kate ya apa kula mbek sampean? Jelas coba sing kula terima niki sampean kali kula nerima ono di dunya ini adalah bagian daripada coba di akhirat. Lek sampean di dunya dikei sengsara, kula yakin di akhirat kesengsaranya berkurang. Tapi lek sampean di dunya niki kenikmatannya bertambah, maka kula yakin kenikmatan ada di akhirat ini juga akan berkurang. Ila saking menika mandar muka kula panjenengan dados tiyang ingkang angsal ridhani Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan kita semoga menjadi perbuatan yang betul-betul sesuai dengan syariat dan kehendak saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenten ingkang saged dalem aturake kula nyunaken pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.